kawan-kawan sekalian, kami perkenalkan grup Tahuji dalam rekaman lawak dan lagu berjudul Bila Penyiar Radio Melawak. Ampun, Biung. Dasar nasib lagi badan. Pagi-pagi begini, punya gelas satu-satunya pecah semuanya. Sial. Hei, gelas. Aku juga mengerti. Kamu tuh sudah lama tidak diisi kopi. Sakit hati ya? Tapi kamu mesti pakai otak. Kalau bisa pakai perasaan. Tahu kan kamu, keadaan saya seorang tukang parkir. Duda lagi. Sekarang nih, zamannya pembangunan. Kita semua mesti prihatin. Saya sendiri belum mikir kawin lagi. Bo, kamu tuh kuat kayak sedikit. Jangan gampang pecah. Masa bodoh lah. Lu pecah sendiri, lu tanggung akibatnya. Rasain, almarhum lu. Isap rokok dulu lah. Aduh, kalau hati sudah kesel begini nih, lebih baik dengerin lagu. Ambil tipnya dulu ah. Loh, kasetnya pada lari kemana nih? Kok tinggal kotaknya melulu? Apa saya tidak pernah beli? Prihatin ah. Dengerin radio aja deh, biar sudah butut tapi tetap bermutu. Inilah radio ngebul sebelum meledak. Di udara bekerja pada riak gelombang tidak menentu atau pada getaran gempa bumi Gobe skala Richter per detik yang dipancarkan dari puncak Gunung Galunggung. Tapi bukan dalam kawannya loh, penyiarnya bisa modal. Saudara pendengar, berhubung pimpinan studio kami belum bangun dan studio masih dalam keadaan terkunci, maka kami terpaksa bertugas di halaman studio alias Misbar Gerimis Bubar. Perlu saudara ketahui bahwa penyiar radio ini seluruhnya cowok-cowok, hampir ganteng, masih jejaka tong-tong, berkumis dan brewok lagi. Maklum, losir bulu sih. Ini merupakan syarat mutlak bagi kami, sebab direksi kami seorang janda yang layu sebelum berkembang, yang ditinggal suaminya lantaran musibah, mati tidak bernapas, hidungnya kesumpel debu galunggung. Saudara sekalian, untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, terimalah sebuah lagu dari kami, hasil bengong semalam suntuk, berjudul Romantika Penyiar, dibawakan oleh penyanyi kita, Dodi Borman. Selamat mendengarkan dan harap diperhatikan. Hai, saya ini seorang penyiar. Yoli, yoli, yoli, yoli. Inilah kerjanya, menghibur pendengar, karena dengan intiku jadi tenang. Bila ayam bertengkar, kurasnya di studio, begitu bagaikan burung beo. Walau hari makin larut malam, pemancar ku tak pernah bukan. Inilah kerjanya, jadi hitung per jam, tapi semangatku tak pernah padam. Kali di udara, tetap di udara. Inilah kerjanya, jadi hitung per jam, tapi semangatku tak pernah padam. Yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yoli yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Halo, irama dangdut dong. Hai, saya ini seorang penyiar dong. Yoli yoli yoli yoli, pantat mah kerjanya berkoar nyebutin penggemar. Kalau kandang bokeku jadi gusar. Biasa Agung Bulan kompet. Terkadang hatiku tersungging. Datang surat dari gadis remaja. Enak dong. Hati ini terasa bahagia. Inilah untungnya seorang penyiar mendapatkan jodoh lewat udara. Kita sudah pengen dia. Ya. Yoli yoli yoli yoli. Yo li yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Sebelum kita ngebut ke acara berikutnya, marilah kita ikuti bersama acara Senam Subuh. Merupakan bingkisan dari komplotan perahu Tengkurep, Jawa Barat. Selamat mengikuti. Kita mulai Senam Subuh ini dengan iringan musik capong alias pencak jaipong. Gerakan pertama, kedua tangan dilemparkan ke atas memetik buah kelapa. Lalu kedua kaki dilepaskan dari badan satu persatu untuk sok dengkil. Kemudian kepalanya dipelintir 180 derajat, 1000 kali untuk main bowling. Yuk, kita mulai. Satu, satu, dua, dua, tiga, empat, lima, belas. Ceceng, noceng, ceceng, goceng. Ayo dong, diulang itu. Sampai segalanya tidak terasa lagi. Alah, senam apaan sih? Bikin badan berantakan saja. Nanti ngomong aja. Saudara pendengar, marilah kita pejamkan mata sejenak untuk mengingat masakan apa yang akan kami antarkan ke ruangan Anda. Acara yang pertama, bersantai sejenak dengan anak singa. Acara yang kedua, balasan surat-surat tagihan dari tukang kredit. Selanjutnya, cerdas cermat antar dosen yang akan diasuh oleh ibu tiri dari taman kanak-kanak Seroja. Setelah itu, kita bisa mengikuti acara Dunia Wadam yang biasa diasuh oleh seorang ratu wadam yang tidak sah. Sestirse. Kemudian, kami akan menggabungkan diri dengan terminal bis guna menunggu informasi tentang berita bagi hasil dari copet dan calo. Setelah itu, kita masih bisa mengikuti acara hiburan berupa band, orkes dangdut, jaipong, genjring dog-dog, tidak ketinggalan dongeng Sunda, dan wayang kribo. Diteruskan dengan acara warta berita semalam suntuk. Demikianlah susunan acara ini ditentukan, berlaku dengan waktu tidak terbatas, sampai adanya pencabutan dari dokter gigi. Saudara pendengar, baiklah, untuk sekedar menghilangkan rasa dongkol, kayak gitu, karena susunan acara yang malang melintang, nah, sebagai pelipur lara akan kami putarkan sebuah lagu yang bisa mengeluarkan rasa unek-unek di hati Anda, sebuah lagu yang berjudul Jangan Simpan Isi Perutmu. Maaf. Maksud saya bukan itu. Jangan Simpan Isi Hatimu. Dibawakan oleh artis pendatang baru, Ratna Juwita. Lagu ini kami bingkiskan untuk radio-radio di Jakarta, khususnya untuk Radio Mona Lisa dan Radio Kayu Manis, dengan ucapan salam perkenalan. Di wajahmu kan terlukis keresahan hatimu, kerinduan ini seakan-akan kau yang redupkan. Kau nyalakan api dalam hatimu sendiri. Diriku tiada seperti dulu, namun ku rindukan segalanya hanyalah untukmu. Biarlah berlalu bersama kita dan cintaku. Apa yang menjadikan kau ragu? Ataukah memang kau bukan milikku, hanya penggodaku? Apakah yang merisaukan dirimu? Cobalah kau katakan padaku, janganlah kau simpan isi hatimu. Katakanlah Bapak-bapak tukang beca, tukang sayur, dan tukang patri yang lagi cuci muka di salon kecantikan. Tibalah saatnya acara kesenangan Anda, Dunia Wadang, yang akan dibawakan oleh Sestirce. Ayo, Sob, pangkep, ha! Ntar dulu dong, cepet-cepet emangnya mau kemeno. Long dress itu kedempet kursi deh. Halo ibu-ibu dan nenek-nenek yang sudah remaja. Silu, bak. Bake kok. Ai, pangket pangting pung. Enak deh ya. Kita jumpa lagi pada acara kesayangan Anda yang hot dan bergairah. Yaitu Dunia Wadang. Khususnya bagi Anda sekalian ya, yang berminat sekali menjadi bentong seperti itu nih. Kali ini kita akan membahas bersama sesuatu yang menarik deh, tapi agak sedikit rumit, yaitu tentang cara praktis penyuburan bulu ketek. Tapi sorry-nya, bagi rekan-rekan yang keteknya sudah gembel alias banyak gitu ya, sekarang sudah bisa dijual di pasaran bebas loh, dan harganya sudah naik. Mereka para pedagang berebutan bulu ketek untuk diproses menjadi bihun, sebab jarang deh bihun yang warnanya hitam. Selamat deh ya bagi mereka yang hobinya makan bihun. Kawan-kawan sekalian di rumah, ketawanya jangan terlalu keras dong. Iki geli deh. Dan bau lagi. Belum sikat giginya. Yuk kita mulai acara ini. Sudah siap buku kwitansinya? Pertama, bersihkan terlebih dahulu daerah polusi sekitar ketek Anda. Dengan sikat kawat tentunya. lalu semprotkan cairan karbit yang telah dicampur dengan soda api. Setelah itu sedot selama 2 jam, jangan sampai lepas. Bahaya kalau lepas. Bila setelah kering, kita gosok dengan amplas untuk merontokkan daki tahunan. Selanjutnya sediakan ibon dan serbuk besi dengan perbandingan 1:4, lalu aduk sampai rata. Setelah dioplos, langsung oleskan dengan kuas di tempat yang Anda senangi. Dalam waktu singkat saja, Anda akan terkejut dengan hasilnya. Percayalah, 100% halal. Tapi sorry ya, bila ketek Anda tidak bisa dibuka lagi seumur hidup, Ike tidak tanggung jawab deh. Rekan-rekan semua yang akan mencoba resep ini, Ike hibur deh sebelum keteknya raket dengan sebuah lagu dangdut yang dibawakan oleh penerus si Raja Dangdut kita, Nano Romansa, dengan judul lagu Bagi-Bagi Dong. Dengan ucapan, kalau sudah gembel, jangan lupa bagi-bagi dong bihunnya. Lagu ini Tirce kirimkan buat Abang Mangku Dilaga di Radio Agustina Jakarta. Dengan ucapan, bagi-bagi dong rezekinya dan salam hangat selalu. Bagi-bagi dong, jangan sendirian saja. Bagi-bagi dong, rezeki harus sama-sama. Sifat manusia harus saling menghormati. Dan harus ingat, jangan sampai lupa diri. Lagu ini juga Tirza kirimkan untuk radio-radio di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang suka dengan lagu dangdut. Yuk, joget samaan. Jangan terlalu perhitungan hidup di dalam pergaulan. Karena hidup tak sendirian, saling pengertian. Bagi-bagi mengandung arti, yang tak kerja harus mengerti. Jangan suka kau memiliki, hanya bagi-bagi. Bagi-bagi dong, jangan sendirian saja. Bagi-bagi dong. Saudara dengar, setelah tadi Anda sekalian menikmati acara dari alam modern, kini kita tiba saatnya terjun perlahan-lahan ke alam khayal dengan dongeng Sunda bersama Mbah Kecot yang suka ngebual. Tapi gak suka makan bihun loh. Ih, jijik. Para mitra kaum dan sadaya, wilujeng patepang deui dina acara dongeng Sunda anu ngabantun carios ngagayot dina tungtung celi minangka rasanana dina carios bituna bisul mitoha. Sumangga urang ngawitan wilujeng ngadangkeun. Dilebakkeun Gunung Puntang aya hiji imah sederhana tapi goreng. Nu perenahna tungtung bujur, hapunten pemirsa, tungtung gawir. Jauh ka kota anggang ka desa ceuk paribasana. Ari eta anu meusian imah teh nyaeta John Steen jeung pamajikanana Neng Kemeh urang Inggris. Manehna aya di Gunung Puntang teh harita kabawa palid. Nyangsang dina pancuran leutik di sisi gunung eta. John Steed jeung Neng Kemeh teh alhasil panganten anyar. Sabab karek tilu poe kawina oge lantaran digerebeg ku Hansip. Harita wanci tengah peuting, sora jangkrik cing jaderit, sora gaang peuting haleuang. Kawantu ku sora dangdut. Nambahan geuman peuting harita. John Steed jeung Neng Kemeh keur sare tibra. Geus teu ingetin kana dirina. Komo ari John Steed mah sarena jabati ngacai teh. Panuna oge peureum sabeula. Sirahna aya di kolong, awakna aya di dapur. Komo ari leungeun jeung sukuna mah papisah kenca katuhu aya di kebon awi. Keur kitu dadak sakala, korejat Neng Kemeh cengkat tina sarena. Panuna beureum rame teh kucileuh. Terus manehna turun tina tempat sarena, berbet. Manehna lompat sakalompat lampet teh sirikna notog-notogeun maneh kaburuan imahna. Neng Kemeh rada teret, geus kitu. Terus cingogo dina cukang awi. Disusukan leutik. Sabab hawar-hawar aya sora tina jero beuteungna. Seor belakbek. Seor belakbek. Kurubuk, kurubuk. Plung, plung. Halo? Horas penyiar. Horas juga, Bah. Selamat siang, dengan siapa nih? Akulah, Suip Panjaitan. Pengemudi bis gandengan yang sudah terkenal dengan tubrukannya. Hari ini sih aku ditahan. Aku terpaksa nongkrong di rumah. Tidak bisa ngebut. Apa urusannya soal kamu dengan saya? Dengan seorang sebagai penyiar? Alam, Bah. Sekarang aku kan lagi dengerin dongeng. Tapi aku tidak mengerti betul. Dongengnya pakai bahasa Sunda melulu. Sekali-kali dongengnya pakai bahasa Butet, Bah. Biar aku mengerti. Ayah-ayah baik pepletekan deh. Yeh, Kang Sungeb Panjaitan. Dongeng bahasa Batak mah. Nanti kalau saya sudah punya mitoha, urang tapanuli. Muacem-muacem, baik ah. Tutup dulu teleponnya. Saya kan lagi ngadongeng. Bang Benjar, nanti dulu. Bener nih, mau dongeng pakai bahasa Batak. Kalau betul, kejutan juga, Bah. Lumayan, kalau dengerin di bis, aku bisa ngurangin ngebut. Tidak disangka, dongeng ada manfaatnya. Bisa menyadarkan tukang ngebut. Pasti jumlah kematian karena kecelakaan akan menurun. Iya dah, nanti saya mintakan naskahnya sama Abah Tobing. Pamirsa anu mulia, sumangga urang teraskeun di dongeng. Parantos dugi ka mana tadi tanya? Oh, sumuhun. Nalika Neng Kemeh reueuseun ngadangu sora kurubuk tea. Geus kitu, anu teu disangka-sangka, John Steed geus aya di hareupeun Neng Kemeh. Anu masih cingogo keneh dina susukan. Awak John Steed ngagibig nahan nafsu amarahna. Sabab Neng Kemeh teh teu bebeja heula waktu ini ti imahna. Teu antap parah dari John Steed. Newak Neng Kemeh terus dibantingkeun tepi ka namrung. Rawak awak Neng Kemeh dijungjungkeun. Terus ditojos ku balati mintul bawa ti imahna. Beres, beres kococos. Jerit Neng Kemeh ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat. Aduh. Gila tambah laun sorana. Neng Kemeh is dead. Tinggal getihna anu ngalemereh dina hulu munding, anu anyar dipencit. Keur kitu mah. Waktosna Seep euy. Kasirin ku jaipongan. Lagu daun kudus sing ngajati dina wana jaipong kalayan rampak kalang ieu teh dicintunkeun khususna kanggo ka Mbah Mati Raja Sang Priang sareng kanggo ka Wakepoh Ti Radio Sinta minangka juru dongeng ti Kota Bandung. Teu hilap kanggo juru dongeng sajawa barat kalayan imbik-imbikna sumangga urang sasarengan ngayakeun pasangiri ngadamel naskah dongeng dina bahasa Batak saha anu terang hadiahna kenging bis malam. Thank you. Thank you.